curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Wah, yes, radio kebaran. Silahkan apa? Lagi ya kaki sambil ini muncul maning, apa? Kaki sambil ini muncul maning, nangaring, curanmor, curahan perasaan dan humor. Oh, ala rasanya orang karu-karuan bungae ya. Angger duwe bojo, kali-kali bojone meteng. Orang ketang anaknya wis 200, wis rendel nang umat tetep seneng bae. Angger bojone meteng. tapi, saudara-saudaraku, sinjenane wong lanang kadang-kadang gue licik, kadang-kadang liwet, liwet pilet. Anggur lagi njaluk gawe bosa ta iya ya. Oh halangan tekelongan di lebone pembarang ya. Tapi anggur bojone meteng terus babaran. Kok nunggu nih bong babaran malah. Malah gaplean buah enang. Pos becakan. Oh alah kasus. Kasus. Lagi anak ceritakan. Bong lanang, wis anak, bola balik. Tapi ternyata saban bojonar babaran wes si kewedan bae kuwi atas e urung gelembak tiri bae kaya kowe ya. Tapi suwe-suwe sing wadon kuwi mengharuskan pokoke nika gelem ora gelem wani ora wani kendel ora kendel kudu mbak tiri nyung babaran kaya nyong ya pokoke janji metenge nyung sikeng kuwi anggar babaran riko ora gelem mbak tiri nyung nang rumah sakit ora gelem mbak tiri nyung babaran klakon-klakon nyong ngomong maring wong tuaku. Datangkan warisannya bong tau kok diwakaf nah bayangkan aku mari masjid. Semua tuan ngantak ngomong kayak gue. Akhirnya gelmurah-gelm sing lanang kayak gitu ya. Gelmurah-gelm gar batiri bojone babaran. Jadi mangsane nang rumah sakit layang apa tiri keju. Suster, apa kabar? Ayo ngomong gue, sus. Eh, Pak. Kayaknya ini rumah sakit. Apa? Kayaknya ini rumah sakit. Gue bong meriang. Aja mbaur-mbaur. Aja ngorong-ngorong. Mandan jatuh. Rekan warap ngetok na bol gue. Aja kang sangkem. Kang isor, baik. Boleh udah ngetok na, Pak. Ternyata susternya bisa ngomong. Sus, kayaknya nyongket mau ngebuka lu. Nyongket mau ngomong lu. Malah ngetok nabol ke priwe. Oh, jadi abah nyongan bobol, Pak. Eh, ini kayaknya ngomongnya mandan mana jasal. Mandan ngaji ini sending. Nyongke suster nangene. Apa? Nyongke suster. Hah? Nyongke puluhan tahun kerja nangene. Rika gue nyebet teka dina kie maring ini aja kakean baur-baur. Hah? Aja baur-baur baik melasi kayaknya gimana meriang. Melasi kayaknya gimana sakit. Wahahaha, itu ya. Kayaknya nyong saya khusus, nyong janjanya nyong ketemu baur-baur itu orang nana dia, sus. Nyong kayak lagi mengatasi kepanikan. Nyong kayak lagi mengatasi rasa takut. Nyong lagi pedih banget yakin, sus. Nyong lagi kebeden banget yakin. Nyong lagi bingung banget yakin. Kurangnya nyong kepribe caranya ya untuk menghilangkan rasa takut ini. Nyong bingung caranya kepribe menghilangkan rasa deg-degan ini, sus. Lari ke bingung nang apa, nunggu metang apa, pedinang apa. Hah? Bojone meriang nang kenar mati apa kepribe? Untuk kayak gue, sus. Ya, sus. Nyong ya, gue bojo. Ah, gue bojo ini nyong. Cerita-cerita ini gue babaran. Saya sini lagi dibius nang kaki dokter. Nang ruangan kanan, kayak nang ruangan bersalin. Dan yang kita pesenin nang bojo ini mau. Pokoknya nyong udah mbati ini bojo ini nyong babaran. Pokoknya nyong udah nyakseni bojo ini nyong babaran. Men nyong kan ngerti kayak ngapar. Kasihnya mau ngadu lah, gak lagi ngetok nang bota. Rika siapaan ya, Rika? Nyong bojo ini. Nyong bojo ini yang mbati, Rik. Tapi ini udah ngerti banget, Jor. Jangan ngerti, banyak yang ngerti TV ya, babaran kayak apa rasanya jalan genyong nang arpe persis lain kayak ni lebih maput loh sus, tinggi banget sus. Ya pak, orang sama si babaran sih orang kayak zaman bien, nak zaman bien yang jadi bang babaran deh ya, berpanjang terkasa, wis bola balik ngedon, bola balik ngedon, bola balik ngedon, orang itu baik, nak zaman kemen bolongannya dibor, diambani bolongane kon bocah bisa dicukut tapi jaman siki orang sekuatir bidan gue pintar-pintar jadi jenengnya rasa medis siki proses pertalinan langkene jan anu aman tapi yang penting karo getih sus yang penting karo getih ya pak ini gak saya kecarane sing jenane wong babaran gue jananu hidup dan mati sing jenane wong babaran gue jananu rekasa pisan Rika sebagai wong lanang Rika sebagai suami Rika sebagai kepala rumah tangga wajib ngain golah gokin batin bojone Rika dalam keadaan apapun juga prasih pak Rika wajib batin syukur-syukur ngerewangi ngerewangi apa? Lah ya bisanya Rika ngapa? Bisanya yang ngerewangi ngedentok yang ngerewangi ngeden ayo ya kena syukur-syukur Rika belum nuntun bojone kan nyebut astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim ayo ya dan nyong pake mudi banget ya kan baterainya baparan nyong mong terus lah nyong mong lah ya pak tenang tenang tenang hatinya sing tatat lo hatinya sing tegar hatinya Rika sing tata maning menko Rika bisa membatiri bisa memberikan semangat kepada bojone Rika menko nuli ngetok na bocah kan mandan penak mandan lancar bisa orang sama dek pokoknya orang sama dek tenang banget tenang. Walah nyong ana panggilan Kang bidane Kang. Wis Rika tenang bae iki pokoke Rika dadak natine bae. Rika sing mantap ndonga bismillah tawakal tu ngalalohi insyaallah mangga Rika berani angga Rika wani mbatiri bojone Rika pas babaran nyekseni jabang bayar metu Kang dalan bocah insyaallah rezekine Rika lancar ora ana bencana ora ana bala insyaallah. Wis. Dudur, ke mong lanang ke jan saking kewedene ngatek curhat karo susere ya. Tapi nang susere tetep adem-ademi kewe ya. Nah, tiba-tiba susere nang panggilan Kang Kaki Bidan. Ternyata ya apa jajal? Paling aneh begitu susere mlebu maring ruangan persalinan kowe mau, barang metu wis gak apa-apung. Gak apa-apunge wong lanang. Wong lanange posisine lagi semaput digawa karo kursi roda nang susere kowe mau. Tambah kebeten ke sing lanang gege ya. Kayak ngapati gimana yo. Sus, suster, suster. Kowe nang apa kowe wong lanang gue, kowe nang apa wong lanang gue suster. Aduh, jan. Kena lu meteni banget bateri wong babaran masyaallah yo tambah betis sus. Yo tambah betis nyong sus. Kowe nang apa wong lanang gue nganter semaput nunggu putri babaran ya sus. Tak kau mungkin nanya, kau ada ngorong-ngorong, nak ada ngorong-ngorong. Kita mau lanang kita lagi semaput sih lo. Kita mau lanang kita lagi semaput. Mereka malah ngorong-ngorong banyak. Tahu pun yang siapa sih? Lainnya mau tiba kan terus kita mau lanang kita apa? Kita ini barang tukang ruang persalinan kita jadi semaput kayak kue. Aja aja lo gara-gara yang dalam nak bocorin paparan sus. Kita mau tiba kan terus ini mau tiba. Aja beti pak. Kita mau lanang kita bisa-bisa nih semaput. Tapi gue ya. Kek cerita-ceritanya wong mau lagi pas tekamari rumah sakit kene. Kek lagi terburu-buru, lagi tergesa-gesa, lagi gugup, bojone babaran. Lah terus nang apa sus bisa semaput kaya kue? Lah kue mau, wong ngene tekamari ini gugup terburu-buru kadingane kelalen. Padahal bojone wis mebar babaran wis metu sar mogok panake padahal. Lah lu kelalen apa sus? Kelalen apa bisa jelas semaput? Ya kue saking gugupe tekamari rumah sakit gara-gara panik bojone babaran ngate kelalen. Anu di rumah sakit malah bojone tinggal nang omah ngatang-ngatang rewekan sal. Aku anggar bojone babaran nang omah dhewe terus anake nusu nang rumah sakit malah ramane malah lebih apik maning ya. Kasus kasus. Curano, kejadian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.